kesengajaran tinggai gata ban mandungnyo hantu tujuan pegada harapan mandung kasirna beta mo haide beta mo sayang pemaa kejur bangkam desa han sanggup haide han sanggup sayang lun kalen iyo mata ile melina. Tak kenang le masa kasih hilang, tak terima mandung kenyataan, tak anggapnya mandung sejarah cinta. Masa kasih hilang, tak terima mandung kenyataan, tak anggapnya mandung sejarah cinta. Sayang lun tinggai ade, mungkin saja lun gak tahu merana.